drope punten ning laku. Tumuju dateng Gusti, zat kang amur putu mati. Manunggaling kawulo Gusti, krentek ati bakal dumati. Mukti ingsun tanpa pirang.